Wapari samba e bakuno ainu bakuma na mudika sanda wabanya pete kamula kamula wa kamula we kamula kamula udi tonga bunene kamula kamula wa kamula we kamula kamula udi tonga bunene kamula betonga wa iyo yo we Bakari samba e bakuno ainu bakuma na mudi mukanda wabanya pete kamula. Samba e bakunwa inu bakuma na mudika sanda wabanya pete kamulangu.